pokoknya mah kang abdi matos kesel yuk kan diserahkan enggak Eta diserahkan memang nah gampang laki mah teu bisa nyeuweuh. Nya kudu diijinna atuh. Heeh, tong aya, tong aya. Kang abdi serahkeun pangan kaya kasenangan. Heuli sulaluluasan naon kasalahan akang. Yeuh. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur tah kitu kahayang akang pamajikan teh kudu bisa nyukupkeun karimakeun kana gaji salami rek balik-balik kumaha kana ku selamat dunia akhirat. Eta no darepkeun oh kitu nyai sing inget ieu ari ngaranna dunya bae panah masa sampira sarua pangkat okuman kulasa teu nanaon sangsara lahir mah nu penting mah beunghar mati sukma hate nya dan kitu naon kasalahan akang tuh tingali istrina paletnan kapitan tuh tingali istrina pamimpin mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil mesi pang anyana sesakan nya buka pamajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun meh urang pepegatan akang re merepepeling tanggungin desak kabeh pamimpin baleunghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur marukan teh gampang geus main balik wae dan kedua izin salaki awal. Simut digadekeun tiis jeli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat.